perjalanan jiwa menelusuri waktu, menata suratkan takdir, kulangkahi sejuta kendala. Perjalanan kelam menjaring hari depan, kukubur mimpi buruk, semoga saja takkan terulang. Aku harus jadi lelaki yang seutuhnya lelaki. Tangis ku buang, dadaku busungkan, duka dan derita ku sembunyikan. Maka lebur dengan